Yeah. dana jala bicha chola bide ina mole somoye proji somate sara kala sara la bisa ina mole somoye ala da kanaro gere musa ma bide ina mole somoye ala da ka to pisini somo ma bisa ina mole somoye ala da ka sa ma ho bere ma bide ina mole somoye ala da ka belisi somo ma bisa ina mole somoye chesi kana jala bicha chola bide ina mole somoye proji somate sara kala sara la bisa. Thank you. mani kolaba gari kala musa mani isme susu kala dilu ni pasa kala nyimi ni musu nyela kamala ngola ta kari ni musu nyela kamala ngola ta lali mama nyeba kula kula kala ga sala kula ni mama mi no nyela e murala e murala mani ke manu mani musa manu kala kama fira ada bia o kala ba mama ko kula ni be je kula ba de mana kala kama fira bi kini apa ni be tan la di apa Yeah.